kemarin tentang alif, ya. Alif menjadi tanda untuk rofa pada isim musanna secara khusus. Kita lanjutkan masuk tanda yang keempat. Niyabatun nuni anil dhammah, nun menggantikan dhammah. Qala ibn Ajurum rahimahullah, wa amman nunu fatakunu alamatan lirraf'i fil fi'lil mudari' idza ittasala bihi dhamiru tasniyatin aw dhamiru jam'in aw dhamirul muannasatil mukhatabati. Adapun nun, maka dia menjadi tanda untuk rafa' pada fi'il mudari' apabila bersambung dengan dhamir tasniyah, yaitu alif, atau dhamir jama', yaitu wawu, atau dhamir muannasah mukhataba, yaitu ya. Nah, fi'il mudhari' yang bersambung dengan dhamir tasniyah, alif tasniyah, wawu jama'ah, dan ya mukhataba disebut dengan af'alul khamsah. Ya. Jadi kalau ditanya nun menjadi tanda rafa' untuk apa? Pada af'alul khamsah. Apa itu af'alul khamsah? Af'alul khamsah adalah fi'il mudhari' yang bersambung dengan dhamir tasniyah, wawu jama'ah, dan ya mukhatabah. Dalam tasrifan mudhari', misalkan kita tasrif yaktubu. Coba ditasrif yaktubu ya Aba Abdillah. Pak Ikhwan. Yaktubu yaktubani. Yaktubuna. Kok lupa? Taktubu taktubani yaktubna. Terus taktubu taktubani taktubuna. Taktubina taktubani taktubna. Aktubu naktubu. Dari tasrifan yang 14 itu, kalau kita lihat yang bersambung dengan alif itu ada 4, ya, yaktubani, taktubani, taktubani, taktubani. Kemudian yang bersambung dengan wawu ada 2, yaktubuna, taktubuna. Yang bersambung dengan ya 1, taktubina. Total ada berapa? 7, ya. Karena 4 sama atau 3 yang sama yang taktubani. Nah, maka dijadikan 1 sehingga dihitung 5. Dinamakan dengan af'alul khamsah. Baik. Sebetulnya mana? Sebelum kita masuk syarat, kita lihat dulu ya. Yaktubu. Kan ini yang huwa, huma apa? Yaktubani. Nah, kemudian yang yaktubuna. Nanti ada setelah di sini apa? Hiya huma taktubani. Nah, kemudian yang hum, hunna yaktubna, enggak masuk. Kemudian apa lagi? Antuma taktubani. Antuma lagi, antum apa? Taktubuna. Kemudian antunna, anti nanti taktubina. Nah, taktubani. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kita lihat dulu. Ini yaktubu nggak masuk ya. Bersambung dengan alif ada 1, 2, 3, 4. Huma, huma mudzakkar, huma muannats, antuma, ya, antuma, antuma. Yang bersambung dengan wawu ada berapa? 2. Yang bersambung dengan ya ada 1. Nah, anda perhatikan di sini ada yang sama, wa taktubani, taktubani, taktubani, ya. Karena sama, maka dijadikan satu saja. ini nggak dipakai. Berarti ada 1, 2, 3, 6, 1, 2, ini pakai 1. Nah, taktubuna taktubina. 1, 2, 3, 4, 5. Itulah yang dinamakan dengan apa? Af'alul khamsah. Sekarang kalau ditanya, yaktubani. Ya, kenapa Ishak? Rofa, nasab atau jazm? Kenapa Rofa? Kosong dari ini. Lita jarud yani nasib wa jazim. Tanda nasabnya, tanda rofanya? Subutun nun. Kenapa subutun nun? Karena af'alul khamsah. Demikian pula yaktubuna taktubani. Ya, taktubuna taktubina. Adapun alif, wawu, ya itu fa'il. Ya, domir. Baik, kita lanjutkan. Qala syari wa akul takunun nunu alamatan ala anal kalimata allati hiya fiha marfu'atan fi maudin wahidin. Nun menjadi tanda bahwasan sebuah kata yang dia ada padanya, dia itu nun, fiha fil kalimah. Perhatikan domirnya. Nun menjadi tanda bahwa sebuah kata yang dia ada padanya, dia siapa? Nun, fiha fil kalimah. Ya, nun ada dalam kata itu adalah marfu pada satu tempat. Wahwa, yaitu alfilul mudhari'ul musnadu ila alifil isnain awil isnataini awil musnadi ila wawi jama'ati dhukuri awil musnadi ila ya'il mu'annasatil mukhatabati, yaitu pada fi'il mudhari' yang bersandarkan kepada alif isnain, dua laki-laki, yaktubani huma dan juga yaktubani antuma, atau alif yang musanna mu'annas, yaitu pada huma taktubani dan antuma taktubani. Bisa tergambar ini ya. Alif isnain itu yang yaktubani, mereka dua orang laki-laki, dan taktubani, kalian dua laki-laki. Nah, atau isnatain, dua wanita. Alif yang menunjukkan dua wanita pada apa? Huma taktubani dan antuma yang taktubani. Nah. Atau yang bersambung dengan atau yang disandarkan kepada wawu jama'ah dzukur. Ada berapa yang bersambung dengan wawu jama'ah dzukur? Apa Usman? Ada satu. Satu apa? Yaktubuna. Yang ini enggak? Oh, iya juga. Berarti berapa? Dua. Yaktubuna, mereka banyak laki-laki, dan taktubuna, kalian banyak laki-laki. Atau yang musnad disandarkan kepada yak mu'annasa mukhotobah, ada berapa ya Aba Nabila? Ada satu. Apa? Taktubina. Taktubina, anti. Ya, berarti total ada? Tujuh. Ada? Tujuh, ya. Enam. Karena taktubani ada tiga yang sama, maka diambil satu, sehingga tinggal lima, disebut dengan af'alul khamsah atau amsilatul khamsah. Qala amal musnadu ila alifil isnain, adapun yang disandarkan kepada dua laki-laki, alif yang menunjukkan dua laki-laki, contohnya as-sadiqani yusafirani gadan, dua teman itu akan safar besok. Indah ya Abu Musanna, as-sadiqani rofa nasab atau jer? Rofa. Kenapa rofa? Karena mubtada'. Tanda rofanya? Alif. Kenapa alif? Musanna. Nunnya? Nunnya iwadun alif tanwin. Baik, yusafirani masih antum, rofa nasab jazm? Rofa. Kenapa? Fi'il mudhari. Khabar bil ibtida' atau fi'il mudhari' sini, kita jadi anin nasib wal jazil. Nah, fi'il mudhari' itu marfu'nya bukan sebagai khobar. Fi'il mudhari' marfu' li tajarrudihi anin nasib wal jazim. Karena kosong dari penasab dan jazim. Karena nanti enggak bisa as-shadiqun langsung rofa' sebagai khobar, salah. Karena khobarnya nanti jumlah antara fi'il dan fa'ilnya. Baik, yusafirani rofa' sebagai atau karena kosong dari penasab dan jazim. Tanda rofa'nya dengan apa? Kenapa alif? Al-asma'ul khumsah. Al-af'alul khumsah. Al-af'alul khumsah dengan alif. Sebutun nun. Sebutun nun. Nah. Ini sering salah antara isim musanna dengan af'alul khumsah. Jamak mudzakkar salim dengan af'alul khumsah. Seperti yang terjadi pada musanna tadi. Mirip karena bapaknya dua antara musanna dengan fi'il afal khamsah yang bersambung dengan alif. Ya, ingat-ingat kalau isim musanna alifnya tanda rofa, nunnya pengganti tanwin. Kalau afal khamsah nunnya tanda rofa, alifnya fa'il dhamir. Nah, difahami ya. Yusafirani ini alifnya yang alif isnain karena untuk mudzakkar. Contoh yang berikutnya, antuma tusafirani ghadan. Kalian dua orang laki-laki akan safar besok. Perhatikan di sini juga alifnya isnain, antuma untuk laki-laki. Baik, tusafirani rafa' nasab jazm apa? Beda. Kenapa? Tanda rofaknya subutunun. Kenapa subutunun? Af'alil khamsah. Nah, antuma ala qawlir rajih domirnya adalah an saja. Kita baca di ta'liq nomor 2. An domirun munfasilun mabniun ala sukun fi mahalli rafin mubtada. Jadi khilaf apakah domirnya itu antuma semuanya atau ada rinciannya. Yang sahih domirnya an saja. Ya, an domir munfasil mabni atas sukun fi mahalli rafin mubtada. Taknya harfu khitab. Taknya adalah huruf khitab untuk menunjukkan yang diajak bicara tidak ada kedudukan i'rabnya. Mim lil imad. Mim sebagai penyangga. Alifnya dalun ala tasniyah. Nah. Wa qawli adapun i'rabnya tusafirani ghadan sama dengan atasnya. Ucapanku ad-dhamiru an huwa qaulul jumhur. Pendapat yang mengatakan dhamirnya itu an saja, anta, anti, antuma, antum, antunna, dhamirnya an saja. Taknya itu harful khitab, ti harful khitab dan seterusnya itu pendapatnya jumhur. Kama fil mughni Ibn Hisyam. Fa in qulta, kalau kamu bertanya ma ma'nal mimi lil imadi, apa maknanya mim untuk penyangga atau sandaran? Kan dikatakan i'rabnya tadi an dhamir, taknya harful khitab, mimnya lil imad. Apa maknanya? Fa'ilaikal jawaba. Inilah jawabannya. Qala al-Hamidi wal mimu harfu imadin li'timadil mutakallimi 'alaiha fi dafil istibahi baina alifil musanna wa ghairihi. Intaha. Berkata al-Hamidi, mim adalah harfu imad karena huruf penyangga atau huruf untuk sandaran. Karena bersandarnya mutakallim atas mim tadi untuk menolak kesamaran antara alif musanna dan yang selainnya. Dengan adanya mim itu menunjukkan alifnya adalah alif tasniyah. Wallahu alam. Baik, kita kembali ke syarah. Faqaluna yusafirani wa kadatu safirani fi'lun mudhari'un marfu'un. Maka ucapan kita yusafiron dan demikian pula tusafiron adalah fi'il mudhari' marfu litajarrudi minan nasib wal jazim, karena kosong dari amil penasob dan amil penjazim. Wa alamatu rafi subutun nuni, tanda rafa'nya subutun nun pengganti dhamma. Wa aliful isnaini fa'ilun, alif isnain dhamir fa'il fi mahalli rafin fa'il mabniun ala sukun fi mahalli rafin, tetap di atas sukun menduduki kedudukan rafa. Wa qad ra'aita annal fi'lal mudhari almusnada ila alifil isnain qad yakunu mabdu'an bil ya'i lidalalati 'alal ghaibati kama fil misalil awwal wa qad yakunu mabdu'an bit ta'i lidalalati 'alal khitabi kama fil misalil tsani. Dan sungguh engkau telah lihat bahwasanya fi'il mudhari yang disandarkan kepada alif isnain kadang-kadang diawali dengan ya. As-sadiqani yu, pakai ya bukan pakai ta. Apa tujuannya? Untuk menunjukkan ghaibah, dia, mereka dua laki-laki, orang ketiga. Seperti dalam contoh yang pertama. Dan kadang-kadang diawali dengan ta, antuma tusafirani, untuk menunjukkan khitab, orang kedua. Seperti dalam contoh yang kedua, antuma tusafirani. Baik, wa ammal musnadu ila alifil isnatain. Ikra ya. Naam. Qala syarih. Ammal musnadu ila alifil isnatain. Isnatain. Wa nahdu al-hindani usafironi wadab. Anahu anduma ya hindani usafironi wadab. Fatu safironi fil nisanaini. Fi'lun mudhari'un marfu'un fi thubutun bi, bi huruf jar fi thubutin nuni wal alifu fa'ilun mabniyun ala sukuni fi mahali rafin. Baik. Adapun yang disandarkan kepada alif isnatain, perhatikan kalau tadi alif isnain dua laki-laki, sekarang alif isnatain dua perempuan, alif yang menunjukkan dua perempuan. Contohnya al-hindani tusafironi, perhatikan pakai ta. Kalau tadi as-sadiqani yu, ana mudzakkar, ana di muannas, maka pakai ta di awalnya. Ana fi'il mudhari, al-hindani tusafironi ghadan. Tusafironi apa hamzah rafa nasab jazm? Rafa. Kenapa? Inta jazmi di minanda sibi warja. Tanda rafanya? Tanda rafanya sebut nun. Baik. Al hindani rafa nasab? Rafa. Kenapa? Mubtada. Tanda rafanya? Alif. Nunnya? Nunnya aibatun. Baik. Alif pada tusafirani? Fa'il. Fa'il. Ya, enggak keliru ya. Contoh yang berikutnya, antuma ya hindani tusafirani ghadan. Kalian berdua wahai hindun tusafirani. Kalian berdua perempuan. Taunya dari mana tusafirani di sini muannas, alifnya bayala? Diawali dengan munada hindani, wahai dua hindun ini. Nah, kalau tusafirani yang atas kan antuma untuk mudzakkar. Nah, adapun yang di sini sama-sama tusafirani tau muannas karena ada mukhatabahnya, ada yang dipanggil hindani. Kalian wahai dua hindun akan safar besok. Tusafirani. Rafa nasab. Rafa. Kenapa? Tanda rafanya? Karena alif. Fa'il. Hindani rafa nasab. Hindani. Maka mansub. Mansub. Kenapa mansub? Ya. Oh, rafa apa? Rafa. Kenapa rafa? Pelajaran munada ini. Oh, itu munada. Munada apa namanya? Munada alam mufrad, hukumnya mabni alam ma yurfa'u bihi. Ya. Sudah lupa apa masih ingat? Sudah lupa. Munada alam mufrad, nama dia hukumnya mabni, mabni atas tanda rafa'nya. Walaupun dia musanad tetap dinamakan munada ala mufrad. Ya, karena yang dimaksud dengan mufrad dalam bab munada adalah ma laisa mudhafan wala syabian bil mudhaf. Sehingga walaupun dia musanna, walaupun dia jamak, tetap namanya munada mufrad. Alam mufrad. Nah, sehingga hindani di sini hukumnya apa? Mabniun alal alif. Nah. Mabni. Terus dia ngomong mabni. Terus dia bukan tidak maksudnya sebagai tidak mubtada. Nanti di tasrifannya, di i'rabnya. Jumlah i'tiradi ya. Baik. Nah, tadi sampai tusafiran ikodan ya. Berarti kan i'rabnya nomor 4, i'rabnya antuma tusafiran ikodan sama. Kecuali lafaz ya hindani, fa ya harfu nida wa hindani munada mabni alal alif. Li'annahu musanna fi mahalli nasbin. Fi mahalli nasbin, jangan dikatakan nasab. Wa nun wa iwadun tanwin wa jumlatu ya hindani. Jumlah ya hindani. Ya hindani itu jumlah atau bukan? Ya. Terdiri dari apa ini? Oh, ada yang mahfuz. Apa? Ada'u. Nah, ahsan. Masih ingat ya. Walaupun dia terdiri satu huruf dan satu isim, kan enggak ada sebenarnya jumlah itu satu huruf satu isim. Tapi di sini ada yang mahdhuf, ada'u hindani. Aku menyeru hindan atau hindain. Taib wa jumlatu ya hindani la mahallalah min al-i'rab li'annaha i'tiradiyatun. Jumlah ya hindani tidak ada kedudukan i'rab karena dia jumlah i'tiradiyah, kalimat sisipan. Apa itu jumlah i'tiradiyah? Faedah, perhatikan bawahnya. Makna i'tiradiyatin annaha ta'taridu baina syai'aini mutalazimaini kal mubtada'i wal khabari wal fi'li wal fa'ili wa ghairi dalik litufida al kalama taqwiyatan wa tasdidan wa tahsinan kama fi mughni labib. Makna kalimat sisipan itu adalah bahwasanya kalimat itu disisipkan di antara dua perkara yang saling berkonsekuensi. Seperti mubtada khobar, ada kalimat sisipan di tengahnya. Atau ada fi'il fa'il, ada sisipan di tengahnya. Atau yang selain itu, faedahnya apa? Jumlah i'tiradiyah ini untuk memberikan faedah kalam itu semakin kuat atau semakin lurus, semakin bagus. Itu faedah kalimat sisipan. Qala Dasuki fi hasyiyatihi al-mughni qala qawlu al-mu'taridatu baina syai'aini ay mutalazimai. Nah, mu'taridah yakni mutalazimah. Baina syai'ain yakni mutalazimain, yang disisipkan di antara dua perkara, yaitu dua perkara yang saling berkonsekuensi. Seperti tadi mubtada khabar, fi'il fa'il atau yang lainnya. Li ifadatil kalami al-mu'taradata fi asna'ihi, untuk memberikan faedah terhadap kalam yang disisipi tadi, kita baca mu'taradah yang isim maf'ul, di tengah-tengahnya tadi faedahnya apa? Takwiyatan tauqidan, untuk menguatkan, au tasdidan. Tasdid itu muradifun lima qablah, sama maknanya dengan takwiyah. Qalu tahsinan aw tahsin ay fa hiya li mujarradi tazyinil lafzi, semata-mata memberikan faedah, menghias, memperindah lafaz. Wala tufidu taqwiyatan ay tauqidan lima qabla, tidak memberikan faedah penguatan, penekanan terhadap yang sebelumnya. Baik, qala wa minhu ta'lamu, kita baca ke syarahnya, wa minhu ta'lamu annal fi'lal mudhari'al musnada ila alifil isnataini la yakunu mabdu'an illa bitta'i. Dan dari sini telah kamu ketahui bahwasanya fi'il mudhari' yang disandarkan kepada aliful isnatain, alif yang menunjukkan dua perempuan, mesti dia diawali dengan ta'. La yakunu illa, ya, ada la, nafi, ada isbat, illa. Pasti dia diawali dengan ta'. Jadi kalau isnatain, alif perempuan, dua wanita, mesti diawali dengan ta. Apa faedahnya? Lidalalati ala ta'nisil fa'il, untuk menunjukkan mu'annasnya fa'il. Kalau alifnya isnain, alifnya dua laki-laki tadi diawali dengan apa fi'ilnya ya Abu Ibrahim? Kalau alifnya isnain kan ada, tadi ada dua, diawali dengan apa? Ya, dan diawali dengan ta. Diawali dengan ya untuk menunjukkan ghaibah, diawali dengan ta untuk menunjukkan mukhatab. Adapun kalau isnatain, alifnya dua perempuan, itu mesti diawali dengan ta untuk menunjukkan taknisnya fa'il. Sawa'un akana ghaiban kal misalil awal am kana hadiran mukhataban kal misalil tsani. Sama saja apakah itu ghaib yang diawali, yang disambung dengan alif itu untuk ghaib, ya, al-hindani tusafirani pakai ta di awalnya, ataukah hadir ini sekarang diajak bicara seperti antuma ya hindani tusafirani pakai ta. Itulah bedanya antara alif isnain dan alif isnatain. Kalau alif isnain awalnya bisa diawali ya atau ta. Kalau alif isnatain ya mesti diawali dengan ta. Wallahu a'lam bishawab. Kita cukupkan. Ada istifal mungkin? Tadi pas mikrob apa? Mabniyun ala sukuni di mahali rohin. Nah, kalau kita misalkan domirun muttasilun mabniyun ala sukuni di mahali rohin fa'il, nah, yang mana yang benar? Semuanya benar. Semuanya benar. Nah, boleh dua-duanya. Nah, definisi dari istilah sama juga itu kan sama tadi tiada ada pasti bahwa ada pasti permakto, yeah. Kemudian di jamak mutakasal itu polimodik terdiri hadis tiada itu kan karakternya sama juga, apa perbedaan di terdiri dengan apa? Pertanyaannya apa? Oh, perbedaannya karena boleh tidak karena kita menggunakan definisi istimusana itu kita jadi di anhadi gitu. Karena kan karakternya juga sama. Yang ikut aja seperti yang mereka definisikan. Nah.